Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah sore hari ini tanggal 23 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 3 Juni 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Akidah As-Sunnah Wal Jamaah, Syarah Akidah Aswaja. Ringkas saja, Mas. Dan ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dan kita sampai di halaman 195. Di mana kemarin kita membahas sebelumnya pembahasan ini tentang anggapan orang-orang yang memberikan apa? Tamsil. Ya. Ini sebagaimana kemarin pembahasan. Annal amra kama qala Syekhul Islam rahimahullah, perkara ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah yang meninggal tahun 728, itu yaqul kullu mumatsilin mu'attilin. Kullu mumatsilin mu'attilin. Ini rangkaian yang kemarin kita bahas panjang lebar, yaitu setiap orang yang menyerupamakan. Ana sedang menulis dulu di depan ana. Angel. Apalagi ketika antum jarang minum. Kurang A. Nah. Jadi kullu mumatsilin mu'attilin, setiap yang menserupamakan Allah Azza Jal itu mereka adalah mu'attilin, yang meniadakan. Wa kullu mu'attilin mumatsilun, dan setiap yang meniadakan itu adalah yang menserupamakan. Wa kana al-mu'attilu mumatsilan wa huwa yanfi li'annahu innama 'attala wa huwa ya'taqidu anna al-isbata yastalzimu tamthila. Coba antum lihat. Kan al-mu'attil. Al-mu'attil tadi apa mu'attil? Yang meniadakan. Jadi yang meniadakan sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum kesini, ana berikan antum briefing singkat. Jadi Mu'attil, mereka mengatakan gak boleh Allah Azza wa Jalla itu punya tangan, punya mata, punya telinga, punya mata, punya kaki. Gak boleh. Itu untuk makhluk. Sebabnya kenapa? Mereka takut mensupamakan. Maka mereka apa? Meniadakan. Enggak ada sama sekali. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang menserupamakan Allah itu punya tangan, punya kaki dan seterusnya, tapi mirip dengan makhluknya, ini juga sudah meniadakan yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jalla. Karena zatnya Allah Azza wa Jalla, semua apa yang Allah Azza wa Jalla punyai hanya Allah saja yang mengetahui. Kita hanya sebenarnya apa? Mencukupkan dengan apa yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sehingga di sini Wa kana al-mu'attil mumassilan. Orang yang meniadakan itu awalnya dulu mumassilan, menserupakan. Wa wa yanfi, maka kemudian dia meniadakan. Kenapa? Li'annahu inna ma atala wa ya'taqidu anna al-isbata yastalzimu tamtsila. Kenapa? Ketika dia meniadakan dan dia berkeyakinan bahwasanya menetapkan sifat-sifat Allah itu mengharuskan apa? Mengharuskan tamtsil, mengharuskan penserupamaan. Pemasalah awalan, contohnya bimafhumi, dengan apa yang bisa dipahami, thumma attala tsaniyan. Ya kayak tadi. Pertama tamtsil. Allah muni tangan. Ya nek tangannya Allah kira-kira sing dio. Ya. Dia melihat tangannya sendiri. Wah, enggak mungkin. Mosok tangan Allah. Nah. Daripada nanti kita terjatuh pada tamtsil, kita sucikan. Allah enggak punya wis. Allah enggak punya. Allah enggak punya apa? Tangan. Allah enggak punya mata. Karena kalau orang yang mengatakan seperti itu, maka dia telah mentamtsilkan, menserupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Maka daripada nanti terjatuh pada penserupaan, ditiadakan sekalian. Apa maksudnya di sini? 6. Ya, jadi mafhumnya dia mengatakan apa? Dia fahami Allah Azza wa Jalla punya tangan, punya mata, punya kaki. Nah, kemudian dia meniadakan bimantukihi, dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Oh ya, kalau di seperti ini enggak jadi. Tak busuk. Didelet. Dinafikan. Wa qala ma dama yaqtadi tamtsila fa ana la usbitu. Selama itu ada konsekuensi penserupamaan, maka aku tidak akan menetapkannya. Ini asyairah, Mas. Sifat yang 7 itu, Mas. Wujud, kidam, baqa, ya, dan seterusnya. Yang hafal teruskan sendiri, ya, ya. Tapi nggak perlu kemudian antum bawa mic sekarang, ya. Ya, itu semuanya, ya, tidak dimiliki oleh makhluk, hanya Allah saja. Paham sampai sini? Karena dimulai mereka tidak memahami atau bahkan tidak mengakui bahwasanya Allah itu Azza wa Jalla mempunyai penglihatan dan Allah Maha melihat. Allah mempunyai mata dan Allah itu Maha melihat. Allah mempunyai apa? Sam, pendengaran, dan Allah Maha mendengar. Yang seperti ini bagi mereka tidak mungkin. Kenapa? Kalau saya menetapkan ada sifat-sifat Allah seperti itu, maka saya sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Paham saya di sini? Nah, itulah awal muasalnya adalah mumatsilah dan mu'attil. Nah. Wal mumatsilu mu'attilin. Maka orang yang mentamtsil itu adalah orang yang mentaktil. Kenapa? Karena dia telah meniadakan Allah Azza wa Jalla min kamalihi. Suf, antum lihat. Dia telah meniadakan Allah Azza wa Jalla dari kesempurnaannya. Allah sempurna, Mas. Tapi ketika antum itu menserupamakan atau bahkan antum meniadakan sama sekali, Allah mempunyai mata, Allah mempunyai tangan, Allah bergembira, Allah itu melihat, Maha mendengar, Allah itu turun, dan yang lainnya, sifat-sifat yang kita tahu dari hadis-hadis yang sahih dan dalil yang sahih, maka tentunya ini ketika kita tidak mengakuinya, kita telah meniadakan bagi Allah sifat kesempurnaannya. Paham sampai sini? Nah, contohnya misalnya di sini haitsu matsalahu bin naqis, sebagaimana dia itu memisalkan dengan sesuatu yang kurang. Artinya apa? Kok ada zat yang sempurna dimisalkan dengan zat yang tidak sempurna? Ya. Contohnya, Mas Galan, kacamatanya min berapa itu? Min 4. Nah, kita ngobrol sama Pak Buang. Pak Buang plus berapa itu? 2,75. Anak katakan, ambok gantian aja. Wong kan mirip-mirip pakai kacamata kan. Terima enggak? Antuman belum plus. Beliau sudah plus. Beda status, Mas. Ya, kalau kemudian istilahnya yang sepuh dimiripkan dengan yang masih muda atau yang muda dimiripkan dengan yang sepuh, kira-kira mau enggak? Kalau yang sepuh mau. Tapi yang muda mau enggak? Aku belum tahu tua. Ngomongnya nanti gitu. Kamu belum pernah tua. Saya pernah muda. Ya. Enggak mau. Ini manusia dengan manusia, Mas, enggak mau. Apalagi zat Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Bagaimana mungkin disempurnakan atau dibandingkan, ya? Disandingkan dengan, disumpamakan dengan zat yang tidak sempurna. Paham sampai sini? Ini ya, baru kacamata, Mas. Belum yang lainnya. Ya. Belum yang lainnya. Atau misalnya mirip-mirip, Mas. Misalnya kopiah, wis. Kopiahnya Abu Faris sama kopiahnya Hilal, wis. Podo-podo ireng ada pleroan. Nah, tukaranlah. Enggak mau, Ustaz, punya Hilal bau. Misalnya, ini contoh yo, contoh. Ya. Misalnya. Ini misal, Mas. Oh, coba baper lah. Ini misal, Mas. Nah, antum bisa senyum berarti antum alhamdulillah Allah berikan kenyamanan. Ya, tapi kalau antum senep, wah, sih, Mas. Santai, Mas. Ya. Ini hampir mirip, tapi ditukar boleh enggak mau lah. Ya. Kepala saya lebih besar daripada beliau. Gila ngomong. Ya lebih besar lah. Lama barik. Isini piye? Enggak tahu. Ini contoh saja. Sesuatu yang nampak sama nyata dimiripkan. Enggak ada yang mau, Mas. Apalagi di sini kita orang itu memiripkan dengan sesuatu yang zatnya sempurna. Subhanallah, bagaimana Allah Azza wa Jalla? Contohnya misalnya, ya sama-sama pakai Mas Wakid sama Mas Arga. Sekarang pakai rosol yang sama. Ya, Arga bilang, "Kit, ijolan. Ora yo. Ora iso yo. Ini sudah melekat pada diriku." Ya. Ini bukan masalah mampu dan mbak ya. Karena tidak bicara itu nggak mau dengan seluruh alasan, ya seluruh alasan. Oke, anu ya, jahitannya rotok pin. Yang satunya, wah orang unukit koncokit, nah. Ya mampu. Alasan itu nggak ada yang mau, walaupun nampak sama nyatanya beda, Mas. Nampak sama nyatanya beda. Ya, Ustaz sering dulu ya pakai gambar-gambar itu ya, koran. Ya dulu zamannya generasinya Ana dulu mungkin masih ada koran-koran yang seperti itu. Sekarang udah nggak ada. Ya, ada. Nah, ini makanya ini pemisalannya seperti bait syair ini. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha min al-'asa. Ya. Alam tara. Ya. Jadi apakah engkau berpikir bahwasanya seif dang itu yang kusu kodru itu akan berkurang kadarnya, artinya apa? Kemasyuran pedang itu tajam, Mas. Ya, kayak orang-orang itu jenderal silat ini tajam jenderal. Ya. Itu kalau idakilah, kalau dikatakan inna seifa abdu minal aso, sesungguhnya pedang itu lebih tajam daripada tongkat, pendungan, piye jo anu. Sesuatu yang sempurna tajamnya dibandingkan dengan sesuatu yang tidak punya ketajaman sama sekali. Apakah itu mungkin? Ya, kalau membandingkan itu yang ya mirip-mirip sidik lah. Kalau miripnya jauh ya susah, Mas. Enggak ada yang mau. Itu kalau manusia dengan manusia. Bagaimana dengan zat Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna? Walillahi matalul a'la. Bagi Allah pemisalan jauh lebih tinggi lagi. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian, waqala syair. Ana belum mengetahui tentang kenapa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah menukilkan syair yang ini. Meskipun di situ mengingatkan untuk apa? Yang kurang dengan yang sempurna tidak akan sama. Ya. Antum lihat di sini, idza wasafa ta'iya bi, ini bukan bikhli tapi bil bukhli, madirun wa ayyara kusan bil fahahati baqilu wa qala suha lisyams anti do'ilatun, anti do'ilatun wa qala duja lisubhi launuka ha'ilu faya mautu zur innal hayata damimatun wa ya nafsu jibdi inna dahraki hazilu. Ini tingkat tinggi syairnya. Ya. Kalau antum tidak memahaminya, ya memang wajar. Memang ini sulit. Maksudnya di sini ada ya, penjelasan. Jadi idza wasafa ta'i bil bukhli. Ada orang, ya, ada orang Arab yang masyhur dengan kedermawanan. Kalau dia diberikan sifat dengan bakhil padahal dia dermawan, ya. Ya, sebentar. Ana nukilkan keterangan ini. Jadi maksudnya adalah, ya, da'air ta'i bil bakhil madir, ya. Hatim At-Ta'i, Hatim At-Ta'i, ya, antum tulis di situ. Antum gak akan dapat di mana saja keterangan tentang syair ini. Susah ini mas, ya, susah sekali untuk difahami. Tapi alhamdulillah, semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk memahami syair. Dari dulu, ana kalau syair yang sulit-sulit, ana telpon masyaikh. Syekh, maroiku bihada syair. Terlalu susah. Ana bisa melankolis, ana bisa bikin puisi yang bikin orang bisa nangis. Tapi untuk memahami puisinya orang Arab, ini keringetan dulu mas. Iki opo, susah. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena mereka sastranya, bahkan ada kata-kata yang sesungguhnya itu bukan perkataan, tapi itu nama mas. Nama. Makanya sebutkan di sini. Idza wasafa ta'iya. At-ta'iya itu adalah Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Akramul Ahrab. Orang Arab yang mempunyai kemuliaan tinggi. Ya. Kalau orang yang Arab yang mempunyai kemuliaan tinggi diberikan sifat sebagai apa? Bakhil. Dia bakhil. Ya. Maka yaquluna kana al-madiru hadha min bukhlihi hadha man bakhilahu idha arada an yahtaliba tata yamussuha min thajjiha hatta la yasma'u an-nas sawta thayy fil ina'i faya'tuna فمادر هذا يسب حاتم الطائي بالبخل كما يقول أبو العلاء. Nah, jadi di situ idza wasafa ta'i bil bukhli madirun. Madir ini adalah orang yang memberikan sifat kepada Hatim At-Ta'i sebagai orang yang bakhil. Kenapa? Karena madir ini apabila dia ingin memerah susu dari kambing, ya, dari putingnya kambing itu diberikan tempat khusus. Sampai ketika dia merah itu nggak kelihatan sama orang, apa nggak kedengaran sama orang, ya, tidak kelihatan. Ya, kita tanya, Mas Widat pernah merah susu kambing? Keluar suaranya nggak? Iya, sat-sat-sat-sat-sat gitu kan. Artinya kucurannya dari susunya itu mesti ada bunyi. Mesti ada bunyi. Nah, dia itu diberikan di inak, diberikan di bejana khusus yang kemudian tidak terdengar oleh orang. Jadi diginiin, ditutup. Gini aja. Nah. Famadir hada yasubu hatim at-ta'i bil bukhli. Maka madir ini, namanya madir ini, dia mencela hatim at-ta'i dengan kebakhilan. Paham? Wa ayyara usan bil fahahati baqidu. Nah, ini namanya Qus bin Sa'adah. Bin Sa'adah, akhtabul Arab. Orang yang paling pintar bicara dari kalangan orang Arab. Wa baqil a'yal Arab la yatakallam. Sedangkan baqil ini orang Arab yang tidak bisa berbicara. Bak itu. Tak gitu. Ya. Jadi kalau dia mengira bahasanya Qusan, orang yang pandai bicara itu enggak bisa ngomong seperti ha ha ha hu, a itu seperti bakil. Wa qala suha li syams anti do'ilatun. Ya. Ada yang mengatakan, ya, ya, ini bakil, orang Arab mengatakan kanat ummuhu talaqqanuhu. Talaqqanuhu ismahu fi awalin nahar fayansahu ma'adhar fatakhliu bakilan yasubbu qasan wa yakul ma kana fasihan yakulu innahu min hamqihi innal kiladata wada'atha ummuhu alaihi hatta la yakhtalitu bi sabiyyati. Nah, ini konon ibunya itu memberikan nama di waktu awal siang. Kemudian bakil ini dia lupa dengan namanya. Kemudian bakil ini dia mencaci maki Qusan. Di mana Qusan tadi apa? Orang yang pintar ngomong Arab, yang fasih ngomong Arab, dia mengatakan maka nafasihan. Ya, Qusan itu tidak bisa ngomong, tidak fasih omongannya. Ya. Kemudian yaquluna innahu, ya, orang-orang mengatakan innahu min hamqihi. Itu adalah orang-orang bodoh dari golongan itu. Ya. Karena apa? Ada qiladah. Ada kalung yang ibunya letakkan sampai la yakhtalitu bisabiyyah. Sampai dia itu ketika kecilnya itu tidak kelihatan kalau dia itu masih kecil. Ya, artinya cukup gede. Tapi enggak bisa ngomong. Enggak jelas ngomongnya. Sedangkan orang yang tadi gak jelas tadi mengatakan apa? Qusan, orang yang paling fasih ngomongnya itu gak fasih gitu. Paham gak? Itu dibandingkan antara orang yang fasih ngomong dengan orang yang tak. Kemudian waqala suha lisyamsi anti dha'iratun. Ini yaqulu lail li syams anti kasyifatin, ya, anti kasyifatun. Wa qala suha wa huwa najm, ya, ya, suha ini adalah nama bintang, Mas. Suha, ya, Mas Muki, suha itu banyak dipakai oleh orang Arab sebagai nama anak perempuan. Suha itu nama bintang. Jadi kalau suha berkata kepada Sams, anti apa? Do'ilatun. Ya. Ai kasifatun. Artinya kasifatun di sini adalah sesuatu yang di situ bukan pancarannya tidak, misalnya apa tadi? Kalau antum lihat matahari begitu tajamnya enggak kuat, dibalik gimana? Sinarnya enggak terang. Ya. Seperti itu, redup. Ya. Sinarmu itu redup. Padahal bintang ya. Kalau antum bintang, bintang kok dibandingkan matahari gimana, Mas? Paham enggak? Ya. Dia mengatakan, bintang ini mengatakan pada matahari, pancaranmu itu redup. Ya, nyeleneh kan? Ya, sama halnya, misalnya Rizal ngomong sama Mas Furqon, ah rambut antum gak panjang. Panjang punya ana gitu. Ya, ini sama tadi. Ya, mumpung ada orangnya kan. Jadi kita tidak membicarakan yang gaib. Nah, nah, ini penjelasan tentang waqala suha li syams anti dha'ilatun. Waqala juja li subhi launuka ha'ilu. Ya. Jadi di sini kaitannya sama juga. Waqala juja li subhi. Juja itu awal pergantian malam, Mas. Ya. Berkata kepada subhi, waktu pagi, launuka, warnamu itu ha'ilu. Ha'il itu tidak jelas. Artinya apa? Ha'il. Ada kerudungnya, Mas. Paham gak? Padahal dia sendiri yang tidak jelas. Karena pergantian antara malam dan pagi. Tapi dia mengatakan kepada pagi itu, ah oh, kamu itu ha'il. Kamu itu sinarnya itu ya tidak jelas. Ya. Ini kaitannya dengan penjelasan syair tadi, Mas. Ya, karena ya mautu zur innal hayata damimatun. Wahai kematian, zur, datanglah. Ya. Innal hayata damimatun. Sesungguhnya kehidupan itu damimah. Tercela. Ya. Wa ya nafsu jiddi. Wahai manusia yang serius, yang bersungguh-sungguh. Inna dahroki hazinu. Sesungguhnya ya waktumu, sesungguhnya waktumu itu hazinu, tipis-tipis aja, Mas. Artinya apa? Sepelekan. Padahal orang itu benar-benar serius. Ah, humoran, jenengan humor. Itu serius. Kebanyakan guyu. Ya, bukan kemendus, Mas. Bukan gaya. Tapi di sini ketika ada orang yang terbiasa serius, kemudian dikatakan seperti itu, tentunya akan menjadikan dirinya bingung. Itu kok saya sudah serius kok ditanggapi bahwasanya tidak serius. Gimana ini? Ya, sing bener sing di. Nah, ini penjelasan tentang syair ini, Mas. Nah, kira-kira kalau antum menerjemahkan gitu saja, Mas, enggak akan dapat, Mas. Makanya anak katakan ini syair yang sulit. Ini yang syair yang sulit. Karena ini ta'i apa ini? Antum tadi terjemahin ato'i. Ya, ato'i opo. Ini pentingnya ketika orang yang belajar syair, dia mempelajari salah syairnya dari orang-orang yang faham. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari, memahami apa konteks dalam syair-syair tersebut. Sedangkan syair kehidupan kita lebih indah daripada syair mereka. Nah, kita lanjutkan. Fandur an'an madiru. Antum lihat di sini. Ya. Lihatlah, sekarang ini madirun. Min abkhalin nas. Yaqulu li Hatim. Ya. Ya. Ini sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan. Tadi ininya. Sekarang keterangannya. Fandur, lihatlah. Madir itu adalah orang yang paling bakhil. Dia mengatakan kepada Hatim. Hatim tadi, Hatim At-Ta'i. Orang yang paling apa? Paling pemurah, punyai kedudukan yang tinggi menurut orang-orang Arab. Yaqulu li Hatim, dia berkata kepada Hatim, innahu bakhilun. Sesungguhnya dia bakhil. Apa? Sesungguhnya Hatim itu At-Ta'i bakhil. Wa suha khafiyun la yushahad. Suha ini adalah bintang. Bintang yang terkadang susah untuk dilihat. Ya. Bahkan apa khafiyun. Ya. Itu sangat sangat tipis-tipis. La yushahad, tidak bisa dilihat. Yaqulu li syams, dia berkata kepada matahari. Anti dha'ilatun wa duja yaqul lis-subhi launuka ha'ilun. Wa'ayyara kusan bil fahahati baqilun. Fakusun alladhi huwa min afsahin nas wa ablughim wa ablaghihim wa yu'ayyuru hu bil fahahati baqil. Kemudian apa? Dia itu pulang ya. Fa ba'da hadha laysa fil hayati khairun fa yamautu zur. Innal hayata damimatun fa ya nafsu jiddi fa inna dahraki hazilun. Ini kaitannya dengan tadi dikatakan bintang yang gemerlapnya itu tidak kelihatan, itu berkata kepada matahari, engkau itu redup. Waduja, ya duja tadi bagian yang sebelum masih gelap, masih di gelapnya malam menjelang pagi, dia mengatakan kepada waktu subuh, kenapa? Launuka ha'ilun, warnamu itu ha'il, terselubungi, tertutupi, tidak terang. Wa ayyara kusan bil fahati bakilun, dan kusa tadi orang yang paling bagus fasih omongannya itu di apa ayyara artinya dienyek ya, direndahkan bahkan dicela dengan apa fahaha, ngomongnya haha itu fahaha ya, fahaha itu bakilun, oleh bakil ya. Faqussun alladhi huwa min afsahin nas wa ablaghihim ya ya, ini yu'ayyaruhu bil fahahati baqil. Usun ini adalah orang yang paling fasih, yang paling mampu untuk menyampaikan bahasa, paling enak didengar. Dan ini dicaci maki, direndahkan oleh baqil dengan apa? Dia itu tidak fasih. Dia kalau ngomong seperti itu. Fa ba'da hadza laisa fil hayati khairun. Setelah ini tidak ada dalam kehidupan itu kebaikan. Faya maut. Ya, wahai kematian, zur, datanglah. Ya, kunjungilah. Innal hayata damimatun, sesungguhnya kehidupan itu damimatun. Ya, tercela. Ya, Wa ya nafsu jiddi, wahai jiwa yang serius, derius. Fa inna dahraki hazilun, sesungguhnya waktumu itu menipis. Kayak apa? Jismi hazil ya akhi. Tubuhku ini kurus kering, rontang. Nah, ini dulu yang bisa kita pahamkan. Nanti kita akan nambah lagi dengan penjelasan Syekh setelah sholat maghrib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.